Capek. Kita kan jadi ngelan video kami. Like dan share. Sayang tolong jangan marah-marah. Tolong katong baku percaya. Serius yang bela setanam. Semungkin akan mau berubah. Sayang tolong tetap percaya. Cinta Terima kasih.